رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Imarah bab yang ke-38 yang berbunyi keutamaan memberikan bantuan kepada pejuang di jalan Allah dengan menyediakan tunggangan atau lainnya serta menjaga keluarganya yang ditinggalkan dengan baik. Hadis yang ke-5 di bab ini nomor pada halaman 283. Hadis yang ke-5 nomornya 4841. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Yazid ya'ni ibn Zuraih qala haddatsana Husain al-Muallim qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir an Abi Salamah ibn Abdurrahman an Busri ibn Sa'id an Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu an Zaid ibn Khalid al-Juhani sahabat Nabi qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini hadisnya, man jahhaza ghaziyan faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi faqad ghaza. Kata Nabi, barang siapa yang menyediakan perlengkapan perang untuk seorang pejuang, maka dia sungguh telah berperang. Dia tidak ikut hanya sekedar menyediakan perlengkapan perang untuk seorang pejuang, maka dia telah berperang. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi, barang siapa yang mengurusi keluarga seorang pejuang, ya, maka dia telah berperang. Ini ada dua keutamaan yang dijelaskan dalam hadis ini sesuai dengan bunyi bab, yaitu orang yang membantu seorang pejuang, seorang mujahid, seorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan perlengkapan perang. Dalam hadis yang pertama itu tentang kendaraan perangnya, kemudian yang lainnya senjata, pokoknya perlengkapan perang ia yang menyediakan, maka dia mendapatkan pahala orang yang berperang tersebut, atau dalam lafaz ini dia sendiri seakan-akan ikut berperang. Yang kedua, mengurusi keluarga seorang pejuang dengan memberinya nafkah, mengurusi hartanya, ya, maka dia juga sungguh telah berperang, atau nilai keutamaan perang itu ia dapatkan dengan mengurusi keluarga seorang pejuang, menjamin rezekinya, nafkahnya, dan juga mengurusi hartanya dan seterusnya, maka dia dapatkan pahala berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tentu ya, dengan tegas menjelaskan apa yang tertera di dalam bab keutamaan memberikan bantuan kepada pejuang di jalan Allah, menyediakan tunggangan dan yang lainnya, serta menjaga keluarga yang ditinggalkan dengan baik. Hadis berikutnya, hadis 42 Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Zuhair bin Harb qala haddatsana Ismail bin Ulayya an Ali bin al-Mubarak qala haddatsana Yahya ibn Abi Katsir qala haddatsani Abu Sa'id maula al-Mahri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala an. Ini sahabat yang lain, bukan lagi Zaid ibn Khalid al-Juhani, tapi Abu Sa'id al-Khudri, Sa'ad ibn Malik. Ya, namanya Sa'ad, ayahnya Malik, kunyahnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'tha ba'than ila bani Lihyan min Hudzail. Kata Abu Sa'id bercerita bahwa Rasulullah sallam pernah mengirim sebuah pasukan ke Bani Lihyan. Ini satu kabilah yang masih kafir, dikirim oleh Nabi SAW pasukan untuk menyerang mereka. Bani Lihyan ini dari kabilah Hudzail. Di atasnya, besarnya adalah Hudzail, di bawahnya ada Bani Lihyan. Hudzail ini tidak semuanya kafir ya, ada yang cabang-cabang yang lain yang beriman, tetapi dari Bani Lihyan itu kafir, dan Nabi SAW mengirim pasukan untuk memerangi mereka. Faqal, kata Nabi kepada yang diutus, pasukan yang dikirimkan kepada mereka, Nabi mengatakan, liyam ba'ith, ini hadis Nabi, liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Ya. Liyam ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Jadi dari satu pasukan itu, misalnya jumlah pasukan yang ada di satu tempat 1,000 orang, kata Nabi kepada mereka, yang saya kirimkan hanya separohnya, berarti 500 orang, dan separohnya lagi untuk mengurusi ya, keluarga. Untuk mengurusi. Jadi Nabi SAW tidak memberangkatkan semua pasukan, tetapi separohnya, dan separohnya lagi untuk mengurusi keluarga. Dan Nabi katakan, pahala kalian sama, yang ikut berperang dengan yang mengurusi keluarga, dengan memberi nafkah, mengurusi mereka, menjaga keluarganya, mereka sama-sama mendapatkan pahala. Dan pahala yang tidak ikut berperang, ya, juga pahala perjuangan, peperangan di jalan Allah, walaupun ukurannya tentu tidak sama. Tetapi mereka walaupun berada di kampung halaman, duduk di tempat, tetapi mereka juga mendapatkan pahala dengan mengurusi keluarga para pejuang. Hadis ini sama dengan man khalafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Man khalafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. Dan hadis-hadis sebelumnya menjelaskan tentang keutamaan mengurusi keluarga orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mengurusinya dengan menjamin nafkahnya, kemudian melindungi mereka. Ya. Karena tentu yang berangkat menuju medan perang ya, fokus untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tentu akan berakibat tidak baik kalau seandainya dia juga memikirkan keluarganya. Akibat kepada peperangannya juga berdampak buruk kalau para pejuang itu ya, dilengahkan, dilalaikan oleh pikiran mereka kepada keluarganya. Maka ketika berangkat ya, seakan-akan mereka, Nabi SAW sampaikan kepada mereka, tidak usah kalian pikirkan keluarga kalian, karena ya, sejumlah kalian ini juga yang mengurusi ya, keluarga kalian masing-masing. Jadi dari 1,000 orang, 500 berangkat, 500 mengurusi keluarga. Dan ini taktik juga ya, untuk meraih sebuah kemenangan. Jadi pasukan itu fokus berperang dan tidak memikirkan yang lain-lain, dengan memberikan jaminan bahwa keluarga mereka aman, keluarga mereka dilindungi ya. Dan bahkan yang mengurusi keluarga mereka itu seakan-akan ya, seakan-akan keluarga sendiri, ya, keluarga sendiri. Ini hadis yang ke 4842. Berikutnya 4843, kata Imam Muslim, wa haddatsanihi Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Abdus Samad yani ibn Abdul Warith qala sami'tu abi yuhaddithu qala haddatsana al-Husayn an Yahya qala haddatsani Abu Sa'id mawla al-Mahri qala haddatsani Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than bimithlihi. Hadis yang berikutnya sanadnya berbeda, sahabatnya juga sama, Abu Sa'id al-Khudri, ceritanya hanya pangkalnya saja, sisanya sama dengan yang sebelumnya. Pangkal hadisnya bahwa Nabi mengutus mengirim sebuah pasukan, nah, kemudian sisanya sama. Pasukan itu dikirimkan ke Bani Lihyan, yang mana Bani Lihyan ini dari kabilah Hudzail, dan Nabi berkata kepada mereka semua pasukan, kalian saya bagi dua, separuh saya berangkatkan, separuh untuk mengurusi keluarga yang berangkat. Dan kalian dapat kedua, kesemua kalian dapat pahala. Wal ajru bainahuma. Ini yang janji Nabi. Wal ajru dan pahala bainahuma antara mereka berdua. Yang berangkat berperang dengan yang mengurusi keluarganya sama-sama dapat pahala. Ya. Hadis setelahnya masih dengan sanad yang baru. Nomor 4844. Sanadnya baru tapi isinya hadisnya sama. Imam Muslim mengatakan wa haddatsani Ishaq ibn Mansur qala akhbarana Ubaidullah. Nah, di sini berbedanya sanad ini dengan sanad sebelumnya. Walaupun gurunya Imam Muslim tetap Ishaq ibn Mansur, tetapi gurunya Ishaq ibn Mansur di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya Abdul Samad bin Abdul Waris, sementara yang sekarang adalah Ubaidullah ibnu Musa. Ya. An Syaiban, di situ juga akan berbeda lagi. Dari Ubaidullah bin Musa, gurunya Syaiban. Kemudian dari Syaiban An Yahya. Ya. An Yahya. Nah, dari Yahya inilah mungkin bertemu, kemudian lanjut sampai ke atas sampai Abu Sa'id sama. Ya. Kemungkinan dia Yahya al-Qattan, karena ketika diungkapkan kata Yahya dalam sanad, ya, itu perlu diteliti di tingkat keberapa dia. Karena Yahya banyak, ada Yahya ibnu Ma'in, ada Yahya ibnu Sa'id al-Ansari, ada Yahya ibnu al-Qattan. Ya. Ya, jadi kemungkinan antara mereka dari Yahya ini sampai kepada Abu Sa'id sama semuanya. Ya. Kemudian bihadal isnadi mithlahu. Ya, mithlahu dengan bimithlihi menunjukkan bahwasanya lafaz hadis itu benar-benar sama dengan lafaz hadis yang sebelumnya, yaitu hadis nomor 4842 tadi. Ya, isinya sama, perbedaannya tidak ada. Kalau nanti ada perbedaannya pasti dia mengatakan binahwihi. Jadi perbedaannya antara bimithlihi atau mithlahu dengan nahwahu. Ya, nahwahu seumpamanya. Kalau yang nahwahu ada sedikit perbedaan. Kalau bimisli lafaznya sama. Ya. Ini perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama hadis ketika mereka membawakan hadis satu dengan lafaz yang sama, sanadnya berbeda, mereka mengatakan kalau sama lafaznya mislahu atau bimislihi. Kalau lafaznya ada perbedaan sedikit yang tidak merubah makna, maka mereka mengatakan nahwahu atau binahwihi. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis terakhir di bawah bab ini 4845. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Sa'id ibn Mansur ya. Qala haddatsana Abdullah ibn Wahab. Ya. Qala akhbarani Amr ibn al-Harith أن يزيد بن أبي حبيب أن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري أن أبيه أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان liyakhruja min kulli rajulaini rajulun. Thumma qala lilqa'idi ayyukum khalafal khar, thumma qala lilqa'idi ayyukum khalafal kharija fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mithlu nisfi ajril khariji. Di sini rincian atau detailnya pahala yang didapatkan oleh yang berangkat dengan yang mengurusi keluarga. Hadis yang sekarang ini menjelaskan rinciannya. Hadisnya juga hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan untuk menyerang Bani Lahyan. Ya. Lalu dia ya, mengatakan kepada pasukan itu, liyakhruja min kulli rajulaini rajul. Ya. Hendaklah satu orang keluar ya, dari dua orang. Berarti separoh ya. Kalau pasukannya 3.000 orang, separohnya yang keluar 1.500. Jadi dari dua orang, satu berangkat, satu lagi mengurusi keluarganya. Jadi dua orang yang berikutnya, satu berangkat, satu mengurus keluarganya. Jadi dari semua jumlah pasukan yang, dari total semua pasukan, misalnya 3.000 orang, separohnya berangkat, separohnya mengurusi keluarga. Per satu orang ya, yang berangkat, satu orang mengurusi keluarganya. Ini pembahagian yang dilakukan oleh Nabi terhadap pasukan tersebut. Tentu yang berangkat tidak meragukan pahala yang mereka dapatkan. Yang tidak berangkat mungkin berkecil hati ya. Gimana pula kami tidak ikut berperang, kami tidak dapat pahala. Kita tahu bagaimana semangatnya para sahabat berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Ketika sebagian mereka ditolak untuk ikut berperang lantaran tidak ada perlengkapan, tidak ada kendaraan, tidak ada pedang karena mereka tidak berpunya, tidak memiliki harta, kata Nabi SAW, saya tidak mendapatkan apa yang memberangkatkan kalian. La ahmilukum, la ajidu ma ahmilukum alaih. Saya tidak punya apa yang memberangkatkan kalian berperang. Tidak punya kendaraan lebih. Tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i. Mereka balik meninggalkan tempat pendaftaran tersebut sementara mereka menangis. Itu pasukan. Kemungkinan keadaannya seperti ini pula. Pasukan dibagi dua oleh Nabi, yang separohnya berangkat. Tentu yang tidak berangkat berkecil hati. Nah, karena itu maka Nabi SAW memberikan kesempatan untuk memperoleh pahala bagi mereka yang terpilih untuk tinggal. Bukan karena mereka meminta tinggal, tetapi dipilih. Satu orang, kamu berangkat, kamu tinggal. Kamu berangkat, kamu tinggal. Dengan data listnya, separoh berangkat, separoh tinggal. Yang separoh berangkat tentu bergembira ya, ikut berperang dengan Allah. Yang tidak berangkat dan sangat bersedih. Lalu Nabi SAW ya, mengatakan kepada yang tinggal, summa qala lil qa'idi ya. Kemudian Nabi berkata kepada yang duduk, maksudnya yang tidak berangkat, ayyukum khalafal kharija fi ahlihi wa malihi bi khairin. Siapa di antara kalian yang mengurusi keluarga dan harta yang berangkat dengan baik, kana lahu mithlu nisfi ajril khariji. Dia akan mendapatkan separuh dari pahala orang yang berangkat. Ya. Jadi orang tentu ya, tentu dari usaha berbeda. Yang berangkat menempuh perjalanan yang panjang, kemudian mengangkat senjata, kemudian bersusah-susah, karena jihad itu artinya kan bersusah-susah, mengeluarkan segala daya, kekuatan, kemampuan untuk berperang menegakkan agama Allah. Itu arti jihad ya. Mereka yang tinggal tentu tidak ada masalah, tidur, istirahat, tidak ada usaha, tidak ada. Tetapi mereka mendapatkan separuh pahala dari yang berangkat, karena dia mengurusi keluarga yang berangkat tersebut. Jadi kata Nabi kepada mereka, ayyukum khalafal kharija fi ahlihi wa malihi bi khairin kana lahu mithlu nisfi. Nah, ini tegasnya mithlu nisf artinya berapa? Separoh ya. Nisfi ajril khalidi. Dapat separoh kan lumayan ya. Kalau mereka dapat pahala 100, mereka dapat 50 padahal mereka tidak berangkat, duduk di rumah saja. Dan orang-orang munafikin di zaman itu yang mereka inginkan. Dalam perang Tabuk yang memunculkan tiga orang yang di yang diabadikan cerita mereka oleh Allah dalam Al-Quran. Ya. Orang-orang munafikin memang sengaja untuk tidak ikut, melalai-lalaikan diri, kemudian sudah berangkat pasukan, mereka juga tidak berangkat, sudah jauh, tidak ada respon dari Nabi. Biasanya kalau memang ada pemaksaan, ketika dalam perjalanan sekitar 10 kilo, diperiksa lagi pasukan. Siapa yang tidak berangkat? Ya, berarti balik lagi. Ini ketika berangkat, keberangkatan pasukan sudah jauh, tidak ada terjadi apa-apa, mereka mulai tenang. Alhamdulillah, tidak ada yang memeriksa pasukan di Madinah. Sudah satu hari berangkat, semakin lega. Akhirnya mereka orang munafikin tenang berada di Madinah. Ya. Sementara mereka yang bertiga ini, ya, sebenarnya mereka dilalaikan oleh harta karena musim panen. Ya. Nantilah ditunda-tunda, nanti persiapan mudah untuk persiapan, kok butuh satu jam cuma. Pasukan yang lain sudah siap. Ya. Ketika Nabi sudah berangkat, kata Sabiq, ini cerita Ka'ab bin Malik dalam Sahih Bukhari. Ya. Ketika Nabi sudah berangkat, besok saya bisa nyusul, pasukan kuda saya kencang. Ya, sampai sudah lama perjalanan, tidak jadi berangkat. Ini bahayanya menunda-nunda. Besoklah. Sekarang masih 20 tahun, nanti umur 30 tahun lah saya bertaubat. Tunggu satu tahun lagi, baru bisa meninggalkan riba. Sekarang saya mantapkan persiapan. Ya. Matangkan dulu usaha, baru tinggalkan riba. Belum selesai lagi, mati. Ya. Ini tidak ada untuk kebaikan itu, tidak ada tunda-tunda, karena memang itu langkah-langkah syaitan sebenarnya agar kita tidak jadi beribadah, ya, agar kita dilalaikan dari ketaatan. Dan itu yang terjadi pada mereka sampai Nabi berangkat, pulang kembali mereka tidak jadi berangkat. Dan mereka yang bertiga ini, ya, seperti cerita Ka'ab, ketika dilihat sholat berjamaah, yang saya lihat hanya orang-orang yang cacat, orang yang punya uzur, yang sakit, kemudian orang-orang yang sudah mereka lihat tanda-tanda kemunafikan, akhirnya mulai mereka sempit dadanya. Ini bahaya ini. Karena ketika berkumpul dengan orang yang tidak baik, ada rasa tidak nyaman. Ya. Ini akhirnya ketika datang Nabi, orang-orang munafikin mudah mereka. Ketika Nabi bertanya, kok kamu tidak berangkat? Ya, dan Nabi untuk orang yang bertiga ini baru teringat ketika sudah sampai di Tabuk. Ya, ketika pasukan diperiksa kembali, Nabi SAW, di mana Ka'am dan kawan-kawannya? Ya, baru sampai di Tabuk. Ya, kata sebagian mereka, mungkin karena ada uzur ya Rasulullah. Maka ketika selesai perang, membawa kemenangan, yang tidak berangkat ditanya satu persatu, kamu kenapa tidak berangkat? Saya begini. Orang-orang munafikin memberikan 1001 alasan, diterima oleh Nabi. Ya. Sementara hakikatnya diserahkan kepada Allah. Ya. Yang bertiga ini, terutama Ka'ab bin Malik bercerita, kalau saya memutarbalikkan kenyataan, bisa, karena saya pandai berbicara. Kata dalam ceritanya saja itu menarik. Dalam cerita yang dia sampaikan kepada dalam riwayat itu menarik. Ya. Maka kalau saya ingin memberikan alasan, tidak seperti orang munafik, saya mungkin lebih mampu dari mereka, tapi karena khawatir, ya, takut kepada Allah kalau berdusta, maka mereka jawab jujur. Kami dilalaikan oleh ini, tidak jadi berangkat karena malas. Ya. Tiga orang yang jujur, menunjukkan bahwa mereka benar-benar merasa kurang ketika tidak ikut berperang, mendapatkan kekurangan, tidak ada tambahan apa-apa, maka mereka berani untuk mengambil resiko jujur. Karena mereka merasa sudah melakukan kesalahan, merasa sudah melakukan tindakan yang tidak benar. Nah, ini ketika dengan terang-terangan Nabi mengatakan yang berangkat cuma separoh, sisanya tinggal, tentu mereka berkecil hati. Lalu Nabi SAW berikan, ya, anjuran ini, berikan keutamaan ini. Yang mengurusi keluarga yang berangkat dapat separuh pahala. Siapa yang tidak mau? Ini mereka merasa terhibur, dan ini sebuah keutamaan yang besar. Karena berperang di jalan Allah itu bukan Bukan sepele pahalanya, besar pahala. Kita sudah tahu bagaimana keutamaannya dari hadis, sampai-sampai mereka ingin balik lagi ke dunia, berperang lagi, mati lagi, hidup lagi, berperang lagi, mati lagi, menunjukkan bahwa mereka menikmati yang syahid di jalan Allah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menghibur orang yang tidak berangkat. Karena mereka tahu besarnya pahala. Kalau diketahui pahalanya sedikit, separohnya tentu mereka tidak akan tertarik. Tapi karena pahalanya besar, kalau separohnya saja, coba kalau separoh dari 1 juta kan dibandingkan dengan separoh 1 miliar berapa? Ya. Separoh 1 miliar dengan separoh 1 juta. Nah tentu yang 1 miliarnya besar. Nah ini pula yang membuat mereka terhibur. Mereka tahu bahwasanya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang berperang itu sangat besar, separohnya tentu juga besar. Ya. Ini yang membuat mereka terhibur, walaupun separoh. Dan mereka semangatnya untuk memperoleh pahala juga. Kita kadang ketika melihat amal ibadah itu sepele, kita menganggap ini tidak ada pahalanya atau sedikit pahalanya. Tidak usahlah, pahalanya kan juga sedikit. Nabi SAW mengatakan, لا تحكرن من المعروف شيئا. Jangan sampai kalian melecehkan kebaikan sedikit pun. Karena kebaikan yang namanya kebaikan, kalau sudah diterima oleh Allah, dia jadi besar. Ya. Satu butir kurma saja yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala besar, bisa jadi sebesar gunung yang besar. Ya. Makanya jangan sampai sepelekan. Satu jam menghadiri pengajian atau pembahasannya itu-itu saja. Apalah itu juga. Membosankan. Emangnya kita di dunia ini hanya untuk mencari sesuatu yang menyenangkan saja? Dunia ini tidak menyenangkan. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dunia ini umpama penjara, ya, semuanya sulit, semuanya susah. Jadi yang penting bagaimana terkumpul pahala, terkumpul pahala, terkumpul pahala, terkumpul pahala. Bahkan orang-orang yang berbisnis di dunia ini, ketika mereka programkan cuci gudang, ya, keuntungannya berapa lah? Tapi karena mereka dapat, walaupun sedikit tetap untung. Daripada barang-barang itu habis begitu saja, tidak ada modal, hilang modal begitu saja, mending dijual walau untungnya sedikit. Yang penting untung. Nah ini pula dalam akhirat, yang penting dapat pahala. Ya. Yang penting dapat pahala, walaupun dalam pekerjaannya kita tidak berangkat, tapi ternyata kita dapat separuh pahala dari orang yang berangkat. Intinya hadis-hadis yang dikeluarkan oleh, dibawakan oleh Imam Muslim dalam bab, di bawah bab yang ke-38 ini memang ya, luar biasa. Di samping bahwa seorang mukmin itu tidak kehabisan sarana untuk berpahala, dalam berperang saja bisa jadi tidak berangkat, tapi dia bisa mendapatkan pahala. Ada sebuah hadis dalam Sahih Bukhari yang di sini tidak senada dengan bab kita ini, yaitu orang yang terhalangi untuk berjihad dengan Allah karena uzur, ya, karena uzur, seperti orang yang cacat, orang buta. Orang buta tidak diberangkatkan walau dia sekuat-kuatnya, setegar-tegarnya, ya, segagah-gagahnya, tidak diberangkatkan karena uzurnya. Orang yang pincang, ya, tidak diberangkatkan oleh Nabi SAW. Yang sakit, walaupun badannya sehat, badannya sempurna, ya, tidak ada kekurangan, tapi ketika berangkat dia sakit, sakit parah, pusing yang luar biasa, berdiri saja tidak bisa, tidak diberangkat. Mereka ini bisa jadi mendapatkan pahala sama. Ya. Kata Nabi SAW ketika menuju sebuah peperangan, menempuh perjalanan yang panjang, mendaki gunung, menuruni lembah, terus berjalan. Tiba-tiba ketika mereka istirahat, Nabi menyampaikan kepada para pejuang, sesungguhnya di Madinah yang telah kita tinggalkan ada orang-orang, ketika kalian mendaki, ketika kalian menuruni lembah, ketika kalian menempuh perjalanan, mereka tetap bersama kalian. Ya. Ya, mereka tetap bersama. Maksudnya mereka tetap mendapat pahala sebagaimana kalian dapat pahala sementara mereka di Madinah. Ya. Sementara mereka di Madinah. Kata Nabi SAW, sebab mereka di Madinah adalah uzur. Kalau tidak uzur, mereka akan bersama kalian. Dan mereka benar-benar menderita ketika mereka ditinggalkan. Ya. Semangat mereka seharusnya mereka bersama kalian, tapi karena uzur mereka tidak berangkat. dan mereka dapat pahala sebagaimana kalian dapat pahala. Bukan mengurusi keluarga, ya, orang yang ditinggalkan, yang pergerangkat, tetapi mereka memang tidak bisa berangkat. Ya, ternyata karena mereka niatnya ingin berangkat tetapi terhalangi oleh uzur tersebut, mereka tidak bisa berangkat. Mereka bersedih. Ya, mereka bersedih. Nah, inilah kesempatan untuk memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang terbuka lebar. Bagi yang dibukakan oleh Allah, bersyukurlah. Ya. Apapun kesempatan yang dapat memperoleh pahala, bagi yang ditutup oleh Allah, nah, ini harusnya cari terus. Tidak mungkin dia terbuka begitu saja. Dia harus bukakan. Dia harus belajar. Majelis ilmu ini salah satu penyebab untuk membukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Kapan semangat kita untuk bersedekah? Kalau kita sudah berada di majelis ta'lim. Kapan kita harus semangat untuk mengucapkan salawat? Ketika kita di majelis ta'lim. Kapan kita tersulut semangat kita untuk beribadah, untuk melakukan hal ini, hal itu? Ketika diberi semangat di majelis ta'lim. Maka kalau kita tidak sama sekali tidak tertarik duduk di majelis ilmu, kapan kita tergugah untuk bisa terbuka di hadapan kita segala macam jalan-jalan kebaikan. Maka ma'asal mu'minin, ya, hadis-hadis yang ada di bawah bab ini itu sangat tegas dengan menekankan apa yang tertera di bunyi babnya. Kita lanjutkan. Bab yang ke-39 yang juga terkait dengan bab 38, ya, terkait erat dengan bab 38, yaitu berbunyi bab hurmatu nisa'il mujahidin wa ismu man khanahum fihinna. Bab ya kehormatan istri-istri para mujahid. Ya, kehormatan, kesucian, kemuliaan. Ya, kehormatan istri-istri para mujahid dan dosa orang yang mengkhianati mujahid pada istrinya. Ya. Mengambil kesempatan untuk mendekati istrinya, mengambil kesempatan untuk bisa berkhulwat dengan istrinya, untuk bisa melihat, memandang istrinya, ya, dan seterusnya. Ini semuanya khianat yang dosanya, sebagaimana mengurusi dengan baik itu pahalanya besar, mengkhianati, ya, ini juga besar. Walau, mungkin saja dengan modus mengurusi, tapi ternyata ada PDKT-nya, upaya untuk lebih dekat, melihat, menikmati kedekatan dengan keluarganya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini semuanya khianat yang ancaman dosanya apa yang terdapat dalam hadis-hadis di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 4846. Sebelum kita baca hadisnya, saya sempat terlintas melihat pada halaman 286. Nah, ini mungkin agak ya. Faedah dari hadis man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, yang telah kita baca ketika itu juga telah kita sampaikan. Ada dua faedah di sini. Ini mengandung faedah berharga, di antaranya keutamaan menunjukkan jalan menuju kebaikan kepada orang lain. Ya. Memberikan perhatian atasnya dan memberikan bantuan kepada orang yang melakukan kebaikan. Dua, keutamaan mengajarkan ilmu dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban dalam beribadah. Ya. Kemudian di halaman berikutnya 287, ya, ya, faedah dari hadis, seseorang yang ingin berangkat perang tapi tidak punya perlengkapan. Ya, kemudian ada seseorang yang menunjukkan, ini juga sama dengan hadis mandalla ala khairin tadi yang umum, ya, keutamaan menunjukkan kebaikan, ini sama, ya, dua keutamaan. Nah, kita baca hadis yang pertama di bawah bab 39. Ya. Nggak, maknanya itu juga, ya, kehormatan dan keharaman, ya. Kalau diartikan kehormatan karena istri pejuang itu terhormat. Kalau diartikan keharaman, haramnya menikmati, mengambil kesempatan pada istri seorang pejuang dalam kesempitan. Ya. Jadi kata-kata harama yahrumu hurmatan, dua mana, dan bukan hanya dua, lebih dari itu. ada artinya haram, ada artinya kemuliaan dan kehormatan. Jadi kalau seandainya artinya kehormatan seperti di sini, maka tepat, karena memang dia terhormat, termulia. Ya. Kalau diartikan sebagai keharaman, haramnya, ya, istri seorang pejuang untuk diambil atau dinikmati, ya, diambil kesempatan untuk menikmati, mungkin melihat memandangnya karena saya datang ke rumahnya lah untuk bisa melihat wajahnya atau mendekatinya, berbicara dengan dia. Maksudnya ini haram. Jadi kedua-dua makna tersebut benar, ya, benar. Diartikan dengan haram, diartikan dengan kemuliaan atau kehormatan sama dengan uraian seperti tadi. Kalau diartikan sebagai kemuliaan, memang mulia, memang terhormat. Kalau diartikan dengan haram, maksudnya haramnya mengambil kesempatan untuk bisa berdua-duaan atau melihatnya, mendengar suaranya, dekat dengan mereka. Jadi ancaman sebenarnya, karena di situ ada unsur pengkhianatan. Ya, terjemahannya tidak ada pertentangan dan kedua-dua maknanya benar. Ya. Bab kehormatan para istri orang-orang yang berjihad dan dosa orang yang mengkhianati mereka dalam menjaga istri-istri mereka. Ya. Haramnya untuk melakukan dosa dengan mereka dan dosa besarnya, ya, khianat ketika diambil kesempatan dalam kesempitan. Hadis yang pertama 4846, Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Waqi' an Sufyana an Alqamata ibn Marthad an Sulaiman ibn Buraidah an abihi radhiyallahu an, ya, abihi Buraidah ibn al-Husayr radhiyallahu ta'ala an Sulaiman ibn Buraidah. Bisa jadi dia Buraidah ibn Abi Musa al-Ash'ari, ya. Tapi itu bukan sahabat. Kalau Buraidah yang sahabat, Buraidah ibn al-Husayr radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallam, ya, Nabi bersabda, hurmatu nisa'il mujahidin alal qa'idina kahurmati ummahatihim, kehormatan, ya, wa istri-istri para mujahid yang atas orang yang tinggal itu seperti kehormatan ibu mereka sendiri. Ya, jadi kalau ibunya terhormat, maka seperti itu pula istri orang mujahidin yang mereka urus. Kalau ibu mereka haram untuk digauli, maka istri, ya, istri para mujahidin persis dengan ibu mereka sendiri. Ini meletakkan posisi istri mujahid bagi mereka yang mengurusinya. Ya, bagi mereka yang mengurusi, istri mujahid itu seperti ibu mereka sendiri. Kehormatannya, keharamannya. Ya. Ini penegasan dari Nabi SAW. Kemudian, وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَيَخُونُهُ فِيهِمْ. Tidak seorang pun dari orang-orang yang tinggal mengurusi keluarga atau istri orang yang berangkat perang, kemudian dia mengkhianati. فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kecuali nanti akan ditegakkan dia di hadapannya pada hari kiamat, di hadapan mujahidin itu, ya, fayakhudhu min amalihi ma syaa, maka dia akan mengambil pahalanya sesuka hatinya. Ya, dihadapkan yang berkhianat tersebut di hadapan mujahid yang dia mengurusi keluarganya yang dia berkhianat, dihadapkan dia di hadapan mujahid, dan mujahid itu diperintahkan oleh Allah, ambil sesukamu pahalanya. Kata Nabi di ujung, fama dhannukum, kira-kira menurut kalian bagaimana tindakan mujahid ini? Apakah dia ngambil sedikit? Ketika di saat itu semua manusia ingin pahala, tidak akan mungkin dia sisakan sedikit pun. Ya. Nah, ini ancaman yang luar biasa. Ancaman yang, ketika mujahid itu bebas untuk mengambil pahala sesuka hatinya dari pahala orang yang berkhianat tadi. Ini berkhianat dulu kepada istrimu, kepadamu ketika mengurusi keluargamu. Diambil kesempatan dalam kesempitan, dia dapat kesenangan dan di tengah-tengah kamu bersusah-susah di medan perang, sekarang ambil pahalanya sesukamu, kata Allah. Kata Nabi, "Fama dhannukum?" Menurut kalian bagaimana? Apakah dia akan mengambil sedikit atau banyak? Tentu akan mengambil banyak karena di kesempatan memperbanyak pahala saat itu. Ini ancaman yang dalam hadis yang pertama untuk orang yang berkhianat. Habis pahala, kalau sudah tidak punya pahala, apa yang terjadi? Ya, tidak ada kebaikan untuk membawanya ke surga. Akan disiksa. Ya, karena dosa besarnya, dan dia pasti tentu akan masuk surga karena dia beriman. Ya. Hadis yang kedua, kata Imam Muslim, nomor 4847, dengan hadis yang terakhir 4848. Imam Muslim mengatakan pada hadis 4847, "Wa haddatsani Muhammad bin Rafi' qala haddatsana Yahya ibn Adam qala haddatsana Mis'ar an Alqamata ibn Marthad an ibn Burayda an abihi qala qala ya'ni an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ma'na hadithi ats-Tsauri." Ini hadisnya sama dengan sanad yang baru, dan dia mengatakan samanya itu dalam maknanya saja, berarti lafaznya tidak terlalu sama. Bima'na hadith Tsauri sama dengan hadith Tsauri, hadis yang sebelumnya. Ya, ancamannya pertama keutamaan kehormatan istri orang yang berjuang pada orang yang mengurusi keluarganya, sama dengan ibu yang mengurusi itu sendiri. Dan barang siapa yang berkhianat akan dihadapkan terhadap orang, di hadapan orang yang mujahid, di hadapan mujahid tersebut, dan disuruh mengambil pahala yang berkhianat tersebut sesuka hatinya, dan tentu akan mengambil semua karena saat itu sangat dibutuhkan pahala yang banyak. Itu makna hadisnya, sementara sanadnya sanad yang baru. Terakhir, kata Imam Muslim, "Muhaddatsanahu Sa'id ibn Mansur qala haddatsana Sufyan an Qanab an Alqamah bin Marthad bihadzal isnad faqal." Ini tambahannya. Ya, hadisnya juga sama tetapi sedikit tambahan. Kata Allah kepada orang, kepada mujahid tersebut, "Fakhudh min hasanatihi ma syi'ta." Ya. Kata Allah kepada mujahid, "Ambillah dari kebaikannya sesukamu." Kalau dalam lafaz tadi, "Fayakhudha min amalihi masya," maka dia mengambil dari amalannya sesukanya. Sementara di sini ada perintah, ya, "Khudh," ambillah, "min hasanati," dari kebaikan-kebaikannya, "masyita," sesukamu. "Faltafata ilaina Rasulullah SAW," kemudian Nabi menoleh kepada kami, kata Buraidah radhiyallahu an, dan bertanya, "Fama dhannukum?" Menurut kalian apa yang akan dilakukan oleh mujahid ini? Apakah dia mengambil seperempat, separoh, atau justru dia mengambil semuanya? Jawabannya sudah jelas. Maka para sahabat tidak menjawab. Ya. Karena saat itu adalah hari untuk menambah pahala. Ya. Hari untuk mendapat pahala. Yang senada dengan ini adalah dosa ghibah. Dosa menyakiti orang lain. Mengambil harta orang lain. Memukul orang lain, membuat kezaliman kepada orang lain, ini hampir sama dengan ini. Kalau 10 orang saja yang kita punya hutang kepada mereka, hutang harta, hutang dosa, menyakiti mereka atau mengibahi mereka atau mencela dan mencaci mereka, nanti Allah Subhanahu wa taala akan ambil dari yang melakukan itu, dari orang yang melakukan dosa-dosa tersebut, kemudian berupa pahala dibayarkan kepada yang tersakiti, terzalimi, digibahi. Kemudian kalau seandainya masih banyak orang-orang yang dia berhutang kepada mereka dengan sebab-sebab tadi, sementara pahalanya sudah habis, dosa orang tersebut dipikulkan kepadanya, maka dicampakkan ke neraka, waliyadu billah, karena dia sudah kehabisan pahala. Dan hampir sama dengan ini ancamannya. Inilah bab yang ke-39, ya, untuk orang yang mengurusi keluarga mujahid dengan Allah, tentu berhati-hati, jangan sampai berkhianat karena ancaman hukumannya luar biasa keras dan menakutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita dari perbuatan pelanggaran dan dosa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan memberikan kita istiqamah di atas ibadah dan ketaatan dan takwa. Wallahu taala alam.